Kami ada pertanyaan terkait dengan gadai. Sawah saya digadai sudah 20 tahun dan orang itu memberikan kami emas senilai 35 juta. Okay. Karena sudah 20 tahun harga emas naik jadi 100 juta lebih. Niat kami ingin mengambil lagi dengan harga kurang dari 100 juta tadi, tapi dia tidak mau kurang. Jadi kecil kemungkinan sawah kami akan kembali. Tolong solusinya, Ustaz. Allah yang baik. Solusinya kumpulkan mereka berdua dan diselesaikan di ada islah dengan cara yang syar'i. Pertama, bagi Anda yang memberikan pinjaman senilai 35 juta emas ini, emas senilai 35 juta rupiah ini sekarang sudah hampir 100 juta nilainya. Bila sawah tersebut Anda gunakan dan sama sekali tidak Anda berikan hasilnya kepada yang menerima pinjaman tadi, ini Anda adalah pemakan riba. Ya, akilur riba. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang berat. Ya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Allah mengajak perang. Ya. Orang-orang yang tidak berhenti melakukan riba, maka berhentilah. Anda, solusi Anda yang memberikan pinjaman tadi, hitung selama ini hasil dari sawah tersebut yang hak pemilik sawah. Biasanya kan ada di daerah-daerah itu bahwasanya pemilik sawah berapa, yang mengelola berapa persen. Ya. Hitung haknya dia, potong utangnya sebanyak itu. Ya. Potong utangnya sebanyak itu. Bila masih ada, potong utangnya dengan emas, dikonversikan nilai emas pada waktu itu. Setiap panen konversikan nilai emasnya. Dan kemungkinan sudah lunas, kemungkinan 20 tahun. Bila tidak masih ada sekian emas lagi sisanya, anggap umpamanya 4 tahunnya sekian emas. Sisa 5 emas, hanya hak Anda sekarang hanya 5 gram emas lagi. Ya. Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang telah terlanjur memberi makan riba, mengizinkan kepada dia dari awal untuk menggunakannya, Anda sendiri pemakan riba, memberi makan. Juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda hanya bertobat saja, tapi yang memakan riba tadi, konsekuensi tobatnya tidak cukup dengan tobat saja, tapi hendaklah mengeluarkan riba tadi bila dia mengetahui pada awalnya. Anda yang memberi makan hanya cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hak Anda? Sampaikan dengan baik kepada dia. Bila tidak mau, sampaikan kepada hukum positif pun. Hukum positif pun tidak akan membela orang yang seperti ini, saya kira. Wabillahi taufiq.